sapa? Sapa? Sing ganti mu sapa? Sing ganti mu sapa? Wong ngepe ganti mangan. Awan-awan ngepe pantal mlebu kamar nyangkeng kukusan. Dadi prawan ojo cengkal-cengkal jake dilamar juru kunci kuburan. Ngono-ngone ku pancen yo bener. Tuku petek diwadahi kiso ditinggal porik ngentekno kloso. Sehat gak gampang lara. Mas yo lara karingan kudu dibiasa no. Sebab kesehatan iku sing paling tomohal iya yo. Jantung sehat istilah zaman saiki ngulinakno jalan santai uga lari bagi. Sekarang jasmani mulane tuwa lan nom ojo sampe garehayo iya yo. Sanam pagi dolor kudu telaten ono ayo podo yeso rasa bandino. Olahraga babarengan karo tonggo-tonggo supaya kaleksanan sing dicita-citake dakno. Kepar ngene mandek iki. Wes wes. Iki monggo rem men rem angin iki, Bang. Larek ya gak apa-apa, sing penting hompak. Lah nek mandek ngene rek terus ya apa? Melayu ta ya apa? Lho, karuane aku lak kan nuruti tok ae ta. Ya apa? Mandarin. Oh. Oh, ya yang ngerti Mandarin sing ngene lho. Mama yang kue ngono. Ya rek, nek ngono ya, jaluk Mandarin. Ayo tak turuti, terus na ya. Thank you. isine mbako kalambi ireng gemitenono polong-polong ngecak iku sulamane peno seneng dang samamono nek dijak wong cari ngaplone ono kelenteng cak dicocok pite rupane ganteng gak gablek duwe. Kembong numpak sepeda pedot setire HP ne nabrak motor gandengan cari si cinta kok ngelirik liyane ngono iku locak moto pikulan Bapak ngoyeng.